إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وأتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. نعم إخوان kita lanjutkan pelajaran muyasar kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab al-mustathna dengan menggunakan ghair dan siwa. Menggunakan ghairu dan siwa. Sebelumnya telah kita lewati terkait atau pengecualian dengan illah yang sudah kita bahas. Dan kemarin ghair dan siwa juga telah kita baca, yang pada intinya pengecualian dengan ghair dan siwa mustatsnanya itu selalu dalam keadaan majrur. Selalu dalam keadaan majrur sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Nah, dia memang mustatsna, akan tetapi dalam bab mudhafun ilaih atau dalam bab majrur. Oleh sebab itu, setiap kali kita mendapati kata siwa atau setiap kali kita mendapati kata ghair, maka setelahnya pasti majrur dengan tandanya masing-masing. Apakah dengan kasroh atau dengan tanda jar yang lainnya. Nah, adapun kata ghair dan siwa itu sendiri, terkadang-kadang dia akan berharokat dengan rofa dhammah, kadang juga berharokat atau berirob dengan nasab fathah, dan kadang-kadang dengan kasroh, jer dengan kasroh untuk kata ghair dan siwa. Dan dalam hal ini sudah kita sebutkan bahwasannya untuk menentukan harokat ghair, apakah dia nanti dhamma, fathah atau apa, maka kita yakni umpamakan atau kita seolah-olah letakkan sebelum ghair itu kata illa. Sebelum ghair itu kata illa. Kemudian setelah itu kita melihat mustatsna minhu atau kalimat sebelum illa itu di dalam jenis yang mana. Apakah dia kalimat sempurna positif, atau dia kalimat sempurna tapi negatif, atau dia kalimat yang kurang. Nah, sehingga maksudnya adalah ghairu atau menentukan harokat ghairu ini kedudukannya seperti mustatsna, pengecualian dengan alat pengecualian illa. Dan ini sudah kita sebutkan. Kita ulang lagi contohnya seperti rosabatullah sabatullahu ghairu, atau di sini ghaira ya, ghaira ali. Nah, di sini ghaira dengan harokat fathah. So, dari mana kita bisa menentukan ini harokat fathah? Caranya kita letakkan di depan ghaira ini kata illa. Kita letakkan di depan illa. Kemudian setelah itu kita perhatikan kalimat sebelum illa. Nah, kalau kalimat sebelum illa, berhubung yang saya contohkan di sini adalah kalimat yang sempurna tapi positif, para murid tidak lulus. Nah, berarti dia sempurna, akan tetapi sempurna dan positif. Nah, kalau sempurna positif atau dengan istilah taman mujaban, maka dia wajib di nasab setelah illa. Nah, berarti caranya di nasab dengan fathah. Tidak dibaca dhammah, tidak pula dibaca kasroh. Nah, kenapa? karena posisinya itu dia sebagai mustatsna ila dengan mustatsna minhu taman mujaban. Taman mujaban. Nah, demikian pula yang lainnya. Kalau seandainya contoh marasaba. Marasaba at-tullabu ghair aliyin. Setelah ghair ini kita tidak bahas lagi karena jelas ya, setelah ghair atau setelah siwa itu pasti harokatnya kasroh atau dia pasti jer ya, pasti dia jer karena susunannya ghair dan setelahnya ini mudhof mudhofun ilaih. Yang kita bahas sekarang adalah menentukan harokat dari ghair. Nah di sini ada ghair, maka cara untuk menentukan kita kira-kirakan diletakkan setelah ghair ini ilah. Kita letakkan setelah ini ilah. Kemudian kita perhatikan kalimat sebelum ilah. Ini jenis kalimat yang mana? Taman mujaban atau taman manfian atau yang mana, Ikhwan? Taman manfian. Dia sempurna akan tetapi negatif. Kalau seperti ini berarti hukumnya apa? Boleh dinasob dan boleh dia mengikuti depannya. Sehingga dia boleh dinasob ghoiro dan boleh dibaca ghoiru. Nah, jadi bacanya seperti ini. Ma rasabatullahu bisa ghairu aliyin atau bisa ghairu aliyin. Nah, demikian. Al contoh yang ketiga marasaba ghair ali. Nah, kita untuk menentukan ghair letakkan dulu di depannya sini ilah, baru kemudian kita perhatikan kalimat sebelum ilah. Nah, di sini marosaba tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Iya kan? Siapa yang tidak, berarti dia apa? Kalimat yang nafis, masih kurang. Nah, kalau masih kurang maka setelah ilah hukumnya itu apa? Sesuai dengan amilnya, yang kurang itu apa? Tidak ada yang lulus. Siapa yang tidak lulus? Tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Berarti yang butuhkan apa, Ikhwan? Ada fi'il, yang butuhnya adalah fa'il. Maka fa'il di antara marfu'atul asma, isim yang marfu' sehingga dibaca ghairu. Nah, jadi marasaba ghairu aliyin. Nah, sehingga demikian cara menentukan harokat ghair. Nah, kita yakni kira-kirakan letakkan dulu sebelum ghair itu kata illa, baru kemudian kita terapkan kaidah mustatsna pengecualian dengan ilah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya di sini disebutkan oleh beliau, setelah beliau mendefinisikan apa menyebutkan pengecualian dengan ghair dan siwa, maka di sini disebutkan wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismil waqi' ba'da illah. Hukum ghair, yakni hukum menentukan harokat ghair dan siwa itu sama seperti hukum isim yang terletak setelah ilah. Jadi untuk menentukan ghair dan siwa itu sama seperti yakni hukum isim yang terletak setelah ilah. Karena berhubung di situ ilahnya tidak ada, ya berarti kita kira-kirakan dulu, letakkan ilah dahulu, baru kemudian kita terapkan kaidah pengecualian dengan ilah. 6. Adapun siwa ini sama ya, siwa di sini. Nah, kalau siwa ya selamanya harokatnya, yakni selama bacanya siwa terus menerus. Nah, dia nanti ini pembahasannya kembali ke isim maksur. Isim maksur kalau marfu dia dengan dhammah muqaddarah. Contohnya ibaratnya siwa'u seandainya, tapi karena tidak bisa dibaca siwa. Kalau dia mansub berarti dengan tanda nasab tanda fathah muqaddarah. Kalau dia majrur dengan tanda kasroh muqaddarah, karena dia pembahasannya sama dengan isim maksur. Ya selamanya dibaca siwa terus. Cuma nanti kalau i'rab dia marfu atau mansub yang mengikuti sama dengan ini. Sama dengan ghair ini. Jadi letakkan sebelumnya itu ilah, nah, baru kemudian diterapkan. Taib. Nah, di sini dicontohkan apabila taman mujaban. Nah, rasabatullabu dibaca ghoiro. Kenapa ghoiro? Ya kita kira-kirakan dulu setelah ghoiro, sebelum ghoiro kita letakkan dulu illa. Sebelum kita letakkan illa, berarti kalimat sebelum illa ini sempurna, positif, maka wajib dinasob. Oleh karenanya dibaca ghairah aliyin. Najahat tullabu siwa hasanin. Najahat tullabu siwa hasanin. Para murid telah lulus siwa kecuali Hasan. Kecuali Hasan. Nah, siwa tersebut dibaca siwa. Kalau seandainya kita kira-kirakan, seandainya, maka di situ dibaca siwa'a ya. Dibaca siwa'a. Karena itu tidak mungkin, maka cukup dibaca siwa dengan tanda fathah muqaddarah li'annahu ismul maksur. Kalau seandainya dia taman manfian. Taman manfian. Ma rosabat tullabu, bisa dibaca ghoiro, bisa dibaca ghoiru aliyin. Untuk menentukan ghoiro atau ghoiru, kita letakkan dulu sebelum ghoir, di situ kata illa. Baru kemudian kita terapkan kaidah pada poin A, yaitu pengecualian dengan illa. Ma najahat tullabu siwa hasanin. Para murid tidak lulus kecuali Hasan. Lainkan atau kecuali Hasan. Berarti para murid tidak ada yang lulus. Yang lulus cuma siapa, Ikhwan? Cuma Hasan atau Ali, iya kan? Marosaba ghairu aliyin. Marosaba ghairu aliyin. Tidak lulus kecuali Ali. Manajaha siwa Hasanin. Tidak lulus. Marosab, tidak ada yang tidak lulus kecuali Hasan. Manajaha siwa Hasanin. Marosaba bukan tidak lulus ya. Tidak gagal. Berarti apa maksudnya ini? Tidak lulus. Rosaba itu tidak lulus. Berarti kalau ma rosaba tidak lulus. Enaknya apa? Tidak gagal gitu ya. Tidak gagal kecuali Ali. Kalau ma najaha tidak lulus kecuali Hasan. Untuk menentukan ghairu demikian, Ikhwan. Baik, sebelum kita lanjut ke poin yang berikutnya, ke jim. Di sini saya pikir perlu untuk menyebutkan terkait dengan alat-alat pengecualian. Kalau yang disebutkan di situ kan alat-alat pengecualian ada illa, kemudian ghair, ya kan? Ghair, siwa, kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Hasya, khola dan hasya. Berarti ya kalau disebutkan di sini ada 6, Ikhwan ya. Perlu bagi kita untuk menyebutkan biar nanti kita agak kurang bingung ketika tidak bingung ketika menyebutkan apa namanya? Menyebutkan pengecualian dengan khala, ada dan hasya. Dari alat-alat pengecualian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah selalu ini sebagai huruf ya. Sebagai huruf. Ya, statusnya bukan isim, bukan fi'il, tapi huruf. Sama seperti huruf jar. Kalau yang sebagai huruf ini hanya satu, yaitu illa. Kemudian yang kedua, dia sebagai isim. Kalau sebagai isim ada 2, yaitu ghair dan siwa. Ghair dan siwa ini isim. Dia kata benda. Oleh karenanya kadang-kadang kita mendapati min ghairi su'in, ada huruf jar di depannya. Ketiga, terkadang fi'il, terkadang isim. Terkadang fi'il, atau huruf. Dan ini ada 3 disebutkan di situ. Ada khola dan hasya. Nah, anda perhatikan, jadi tiga ini dari alat-alat pengecuali ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama dia sebagai huruf yaitu ilah. Kemudian yang kedua sebagai isim yaitu ghair dan siwa. Ini isim ini ya. Kalau ini huruf, ini isim. Adapun yang ketiga yang akan kita bahas setelah ini yaitu ada, khala dan hasya. Ini terkadang dia sebagai fi'il, terkadang pula dijadikan sebagai huruf jar. Nah, huruf jar. Nah, untuk tiga ini ada, khala dan hasya, ini terkadang bisa digunakan sebagai fi'il, bisa terkadang digunakan sebagai huruf jar. Nah, berarti kalau seandainya kalau dia dijadikan sebagai huruf jar, maka jelas dia seperti fi'ala, iya kan? Setelahnya pasti dijar. Nah, kalau dia dijadikan sebagai fi'il, maka tercantum padanya ini fi'il sekaligus fa'il. Dia tercantum padanya ini fi'il dan fa'ilnya sudah masuk di dalam. Mustatir namanya, dia fa'ilnya tersembunyi. Sehingga kalau dia nanti dijadikan fi'il, maka dia tidak lagi, yakni tidak perlu kita cari mana fa'ilnya. Tidak bakalan muncul, fa'ilnya ada di dalam kata hasya ini. Atau khola, atau ada, kalau kita gunakan dia sebagai fi'il. Nah, sehingga tertera padanya fi'il, ada tertera padanya fa'il, berarti yang butuh apa? Yang butuh adalah maf'ulun bih. Yang butuh adalah maf'ulun bih. Nah, ini perlu bagi kita untuk ketahui terlebih dahulu agar kita nanti lebih mudah ketika membahas pengecualian dengan ada, hasya, dan khola ini. Dan khola ini. Kalau yang ini sudah kita lewati, yang terakhir adalah yang belum adalah ini. Jadi ini bisa terkadang digunakan sebagai huruf, huruf jar. Ya, mau terserah kita, kita mau jadikan sebagai huruf atau jadikan sebagai fi'il. Kalau kita jadikan sebagai huruf, berarti dia menjadi huruf jar. Berarti setelahnya di jer dengan tanda kasroh atau dengan tanda masing-masing. Kalau seandainya kita gunakan ini sebagai fi'il, berarti ingat dia fi'il sekaligus di dalamnya ada fa'ilnya. Berarti fi'il sudah fa'il, yang butuh adalah maf'ul, sehingga setelahnya itu sebagai maf'ul. Tayyib. Sekarang kita kembali ke kitab. Poin jim al-mustatna bi-khola ada dan hasya. Ini kalau artinya ya sama, kecuali atau melainkan gitu ya. Karena memang dia alat-alat pengecualian. Nah, kita baca ammal mustatsna bi khala wa ada wa hasya fayajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Ammal mustatsna, adapun mustatsna isim yang dikecualikan bikhola, wa'ada dan hasya, adapun isim yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya, fayajuzu fihi, maka boleh padanya an-nasbu wal jarru. Ada dua opsi, dua pilihan. Kalau pengecualiannya dengan khola, ada dan hasya, ada dua opsi atau pilihan. Boleh dinasob dan boleh dijar. Boleh dinasob dan boleh dijar. Dia dinasob apabila khola dan teman-temannya kita anggap sebagai apa? Fi'il. Jadi nasob di situ sebagai maf'ulun bih. Antum perlu jadikan catat keterangan di situ. Saya ulang. Ammal mustatsna, adapun isim yang dikecualikan dengan menggunakan khola, adza dan hasya, fayajuzu fihi, maka boleh padanya nasob. Nasob sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi. Wal jar, dan boleh dijar kalau kita anggap khola dan teman-temannya ini sebagai huruf jar. Nah, maka ini sebagaimana tadi ini ada khola hasya, kita bisa gunakan salah satu dari dua alat. Maka hasil setelah khola pun ada dua pilihan. Kalau seandainya ada ini kita ibaratkan, kita anggap, kita gunakan ya sebagai fi'il fa'il, maka setelahnya itu nasob sebagai maf'ulun bih. Kalau seandainya ada dan teman-temannya ini kita anggap sebagai huruf jer, berarti setelahnya dijer di kasroh. Nah, sebagai contoh, mitel. Najahatullabu khala aliyan atau aliyin. Najahatullabu khala. Kita bayangkan khala aliyan atau aliyin. Atau najahatullahu khala aliyan atau aliyin. Para murid telah lulus kecuali Ali dengan nasab fathah atau Ali dengan jir. Nah, untuk menentukan kata setelah Ali, setelah khala atau mungkin ada hasya, ya, ini ada dua pilihan. Kalau seandainya kita anggap ini sebagai khola, ini terserah kita ya, terserah kita yang berbicara saja. Kalau kita anggap ini sebagai huruf jer, berarti setelahnya harus di jer, karena dia sama seperti fi, ala, min, dan seterusnya dari huruf-huruf jer. Ini kalau kita anggap dia sebagai huruf jer, terserah kita mau anggap yang mana. Nah, tapi kalau seandainya kita ini anggap sebagai fi'il, sebagai fi'il, maka perlu kita ketahui pada khola ini, kalau kita anggap sebagai fi'il, dia fi'il sekaligus padanya ada fa'il. Sudah ada pekerjaannya, ada pelakunya. Maka yang butuh yang kurang apalagi, Huan? Berarti maf'ulun bih. Kalau kita anggap ini sebagai fi'il fa'il, maka harus dibaca aliyan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, contoh berikutnya di situ apa? Amanal qaum ada rajulan. Amanal qaum Amanal qaum ada rajulan. Rajulan atau rajulin minhum. Amanal qaum ada rajulan atau rajulin minhum. Enggak usah perhatikan minhumnya ini ya. Perhatikan kata rajulan dan rajulin. Nah. Ya kalau ini khola, sekarang ini ada. Nah, kalau kita ada ini kita anggap sebagai huruf, huruf jer. Kalau kita anggap sebagai huruf jer, maka kita letakkan setelahnya itu dengan tanda jer, majrur. Karena dia kalau kita anggap sebagai huruf, berarti dia sebagai huruf jer. Namun kalau ada ini kita anggap sebagai fi'il, maka dia termasuk pula padanya fa'il. Berarti membutuhkan kata setelahnya yaitu sebagai maf'ulun bih mansub. Nah, bisa dipahami kawan? Insyaallah ya. Nah, lalu bagaimana cara mengi'rabnya? Kalau kita gabung dengan bab mutatna yang pertama. Kalau seandainya dengan ila ya, dengan ila, contohnya rosaba at-tulabu, tulabu illa, di sini apa kira-kira kawan? Para murid tidak lulus, illa kecuali. Nah, kalau kita pakai ali, aliyun, aliyan atau apa? Aliyan. Harus di nasab di sini ya. Kenapa? Karena kalimat sebelum illa adalah kalimat yang taman mujaban, sempurna positif. Kita tulis dulu. Kalau seandainya pakai ghair, ini perwakilan saja ya, ghair atau siwa. Nah. Atau siwa, contohnya rosabat tulabu ghair. Ghair apa ini? Ghairo. Nah, sama seperti ini, ya kan? Ghairo aliyin. Nah, kemudian di sini ada kemudian apa lagi? Kola dan Hasya. Rosabat Tullahu contoh ringkasan, walaupun secara menyeluruh ya, kita mau lihat cara mengi'rabnya. Untuk illa, rasabatullahu illa aliyan. Para murid tidak lulus kecuali Ali. Ya, yang kita mau i'rab adalah ini. Kalau ini illa jelas, kita baca saja ini alat pengecualian atau adatul istisna. Adapun aliyan, cara mengi'rabnya mustatsna. Ya, dikata mustatsna. Nah, sekarang dia di sini mansub, ya kan? Dengan fathah mansub wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad, atau dalam bahasa kita aliyan mustatsna mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah, kalau aliyin memang dia aliyin atau pakai ghair memang masuk pada mustatsna, bab mustatsna, akan tetapi i'rabnya bukan lagi mustatsna untuk Ali di sini pada ghair atau siwa. Karena kita ketahui susunan ghair dan setelahnya itu susunan apa? Mudhaf mudhafun ilaih. Berarti kalau di i'rab ini mudhaf aliyin ini bukan mustatsna mudhafun ilaih. Salah. Tapi cukup kita i'rab dengan mudhafun ilaih. Majrur tanda jernya adalah kasroh karena dia dari isim mufrad. Jadi bukan lagi memang dia babnya bab mustatsna, tapi i'rabnya bukan i'rab mustatsna. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi dia i'rabnya mudhafun ilaih. Adapun ghairah, nah ini baru. Baru nanti dia perkiraannya adalah mustatsna. Nah. Rasabatul lad ada aliyan. Kita beri apa? Contohkan perwakilan dengan ada. Nanti bisa qala, asya, terserah. Nah, kalau ada kita anggap dia sebagai fi'il fa'il, berarti aliyan di sini meskipun secara makna dia itu mustatsna, sesuatu yang dikecualikan, akan tetapi i'rabnya bukan mustatsna di sini. Tapi i'rabnya di sini adalah maf'ulun bi mansubun. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Kalau dia kita anggap ini sebagai fi'il fa'il. Tapi kalau kita anggap ini sebagai huruf dari huruf-huruf jar, maka harus dibaca aliyin. Majrur karena huruf jar, tanda jarnya adalah kasrah karena dia dari isim mufrad. Nah, demikian i'rabnya. Jadi ada mustatsna itu ada yang kasroh, ya kan? Ada yang kasroh atau yang seperti ini fathah karena maf'ulun bi, bukan berarti semuanya itu kita i'rab mustatsna. Mustatsna. Nah, yang kita i'rab mustatsna itu hanya illa aliyan. Aliyan ini saja. Adapun setelah ghair, setelah ada dan yang lainnya itu kita tidak i'rab dengan mustatsna. Meskipun secara makna, secara pengertian dia itu sesuatu yang dikecualikan. Meskipun secara pengertian atau makna arti dia itu sesuatu yang dikecualikan, tapi i'rabnya bukan i'rab mustatsna. Kalau ini mudhaf ilaih, kalau ini huruf jar, kalau yang aliyan ini dia sebagai maf'ul. Maf'ulun bih. Nah. Kalau saya perhatikan mungkin yang cukup agak ribet itu pembahasan illah yang pertama. Nah, tapi kalau kita istilahnya paham makna depannya insya Allah mudah. Illa dan yang kedua adalah ini. Ya, menentukan harokat ghair. Nah, adapun setelah ghair jelas pasti kasroh. Adapun kalau ada dan khola terserah kita, kita mau anggap apa ini. Kalau seandainya kita anggap ini sebagai huruf jer, maka harus dibaca jer setelahnya. Kalau kita ada dan kawan-kawannya ini kita anggap sebagai fi'il, maka dia di nasob. Di nasob. Tapi gini, seandainya kalau antum ini dalam hal berbicara ya, terserah mau kita anggap apa. Tapi kalau antum dalam hal membaca, kita harus mengikuti. Seandainya tertulis di suatu buku, contohnya apa seperti menetai. Najahatullahu. Nah, seandainya antum mendapati di buku ini hilang, harokatnya hilang semua. Nah, kalau kita baca najahat, najahatullahu kola'a, tertulis Ali dengan adanya alif seperti ini. Nah, kalau kita dalam hal membaca, berarti harus kita apa? Ikuti. Jangan kemudian, oh ini tulisannya salah, harus salihin, karena saya anggap ini huruf jer. Enggak. Karena ini sudah tertulis, jadi antum tidak bisa rubah-rubah. Harus mengikuti. Kalau seperti ini tulisannya, berarti tidak ada. Jadi tidak ada pilihan lain. Pasti dibaca apa? Aliyan. Kalau seandainya di suatu buku tulisan, tulisannya seperti ini. Nah, pasti aliyan. Kenapa? Karena kalau aliyin, ini fungsinya apa alif ini? Alif di belakang ini mengisyaratkan bahwasannya dia apa? Fathah tanwin. Beda kalau seandainya antum mendapati tulisan khola, seperti ini. Nah, kalau seperti ini pasti antum juga dibacanya pasti aliyin. Tidak mungkin dibaca aliyan. Kalau aliyan itu harus ada alifnya di belakang. Jadi khola ada dan yang lainnya, memang kita terserah kita. Kita mau anggap sebagai apa. Ini kalau dalam hal kita berbicara. Tapi kalau dalam hal sudah tertulis di buku, mungkin Al-Quran atau hadis atau kitab-kitab, nah antum harus mengikuti yang tertulis, mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis ketika menganggap khola ini apa, huruf jar atau fiil. Nah, kalau seandainya tertulisnya seperti ini, setelah khola ada hasyah, maka jelas ini pasti kasrah. Tidak mungkin antum baca fathah tanwin. Kenapa? Kalau fathah tanwin harusnya tulisannya seperti ini. Ini kalau dalam hal membaca. Nah, tapi kalau dalam berbicara ya terserah. Seandainya antum berbicara, najahatullah ada aliyin. Nah, enggak apa-apa. Kalau dalam berbicara antum baca najahatullah ada aliyan, enggak masalah. Tapi kalau dalam tulisan antum harus mengikuti yang ada di tulisan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ada sedikit ketentuan di sini. Amma idza dakhalat manafiyah. Amma idza dakhalat manafiyah ala khala wa ada fayalzamu fihi nasbu. Adapun idza dakhalat, jika masuk manafiyah, ma penafian. Nah, ini sebenarnya terjadi perselisihan ya. Ma di sini nanti ma apa? Ada yang mengatakan ini ma penafian, ada yang mengatakan namanya ma al masdariyah. Tapi antum tidak usah pusing ini ma nafiyah atau ma apa, yang jelas antum mendapati huruf ma seperti ini. Nah, saya ulang. Adapun jika masuk ma nafiyah, menurut beliau, ala khola dan ada, kepada khola dan ada, fayalzamu, maka wajib atau harus padanya dinasob. Nah, maksudnya apa? Kalau pada khola dan ada dimasuki oleh ma seperti ini, jadi kalau ada berarti dimasuki ma ada atau ma khola seperti ini, maka yang dikecualikan, yakni kata yang setelahnya, itu harus mansub. Harus mansub, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak ada ma pada ada dan khola, kita boleh memilih ini huruf jer atau ini fi'il fa'il. Tapi kalau seandainya dimasuki ma, maka tidak ada pilihan lain. Harus dinasob, mustasnanya, yang dikecualikannya. Misal, contoh. Najahattullabu ma khala muhammadan. Najahattullabu ma khala muhammadan. Para murid telah lulus kecuali Muhammad. Nah, Muhammad di sini harus dinasob. Harus dinasob. Berhubung di sini contohnya adalah isim mufrad, maka dinasob dengan fathah. Tidak boleh kemudian ma khala muhammadin. Tidak boleh. Tapi Muhammadan harus di fathah, di nasab. Kenapa? Karena khola dimasuki oleh ma. Nah, lalu kenapa? Apa sih ma ini kok sampai mengharuskan setelah khola ini harus di nasab? Hey, diam. Hey, Kenapa setelah khola ini harus dinasob ketika dimasuki ma? Karena ini ma ini sebagian mengatakan ma disebut masdariyah. Ma ini, ma masdariyah ini tidak akan masuk kepada suatu kata kecuali dia adalah kata kerja atau fi'il. Nah, oleh sebab itu ketika ada ma, sedangkan ma ini tidak akan bergabung kecuali dengan fi'il, maka apa? Pasti khola di situ adalah fi'il. Tidak mungkin huruf jer. Kenapa dikatakan harus fi'il? Karena ditandai dengan ma. Dan ma itu sendiri tidak akan masuk kecuali pada fi'il. Tidak akan masuk pada huruf jer. Atau masuk pada isim. Nah, tidak akan masuk pada isim. Tapi dia masuknya pada fi'il. Oleh sebab itu, ketika khola ada dimasuki oleh ma, pasti setelahnya itu dinasob. Karena dia dipastikan sebagai fi'il. Dipastikan sebagai fi'il dengan tanda adanya ma yang di depannya. Bisa dipahami, ikhwan? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih di sini ada tamrin. Ini PR ya. PR nanti besok pertemuan berikutnya baru kita kerjakan sama-sama. Tapi saya himbau antum tetap untuk latihan antum kerjakan ini. Syakil ma ya'ti bi'tibari hukmil mustatsna. Syakil, berikan harokat. Ma ya'ti berikut ini bi'tibari dengan yakni ketentuan hukum mustatsna, dengan ketentuan hukum mustatsna, dengan huruf urat atau dengan alat-alat mustatsna yang sudah kita lewati. La ya'lamul ghaib illa apa harokatnya? Antum tinggal menerapkan. Kedua, la tukallafu nafsu illa apa? Dibaca. Naam. Tayyib. La yadkhulul jannata illa apa? Mu'minu atau mu'mina atau apa? Antum terapkan kaidah dari mustatsna yang sudah kita lewati. Mafhum ikhwan, bisa difahami? Naam, wallahu a'lamu bishawab. Demikian selesai pembahasan mustatsna. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada bab yang berikutnya. Ada pertanyaan, ikhwan? Nah, Muhammadan berarti i'rabnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih, naam. Maf'ulun bih. Najahat thullabu ma khala Muhammadan, Muhammadan i'rabnya maf'ulun bih. Seperti ini. Maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah, di situ kalau ma najaha atau ma khala Muhammadan tidak ada pilihan lain ya. Karena di situ pasti khola atau yang lainnya dia adalah fi'il. Karena ditandai adanya ma di hadapannya. Nah, Allahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.